Nanti kemudian nanti jatuh malah kepidak sing nyanyi nanti malah ya. Medun wae ya. Tadi sudah disuruh turun sama bapaknya tadi ya. Tadi sudah disuruh turun sama bapaknya. Ya, Ganjo, selamat sore, Jo. Thank you bersama teman-teman semuanya. Winti kanan dikit, ceng. Ya. Good. Pak Edi, selamat sore, Mas Edi. Mundur satu langkah dulu dong semuanya. Yes. Ayo mundur satu langkah yuk. Go. Yang pertama Trias Fernandez ke depan sayang. Yo. Biar kata boyoan lah. Yang penting goyang heboh. Yes. Trias ke DGN. Wall berikutnya dan Mayat Ayu Trisnawati Tante rambutnya di shaky. Dan juga selamat sore buat Perkul, selamat sore Mas Perkul. Terima kasih buat bapak semuanya. Oke, okay, Bapak Janio, terima kasih semuanya, thank you. Wah, well, Ayu, thank you. Wah, well, berikutnya ada Pipit Sandra Galih Ratna Wati. Ya. Dong rak semangat Mas Widong. Ayo semangat kayak semangat. Iya, Cak Rus terima kasih. Enggak semangat ayo mulai Cak Rus ora semangat blas ini. Pipit yang nyuruh kamu berhenti siapa? Maju lagi. Belum ada yang nyuruh berhenti kok ya. Oke. Okay. Yes, ayo Pipit, goyang lagi. Terima kasih Pipit diganti dengan Windy Iriani. Yes. Lo boleh maju semuanya. Goyang suka-suka lu. Ibu Alis dan juga buat Mas Toto, terima kasih, dan juga Mas Firdus, Aji Sual Sutanto, terima kasih sekali lagi ya. Papa Butterfly, Kepley Santana gak pernah kelihatan kemana aja, Ple. Hanya terima kasih buat Abu Gosong, dan juga buat Kaji Gupong, terima kasih, Bolong Weji, Palu, teman-teman Jabrik, terima kasih, Palu dan kawan-kawan semuanya. Yes. Pak Jinoto, terima kasih. Dan juga selamat sore Pak Kami Tuo, selamat sore Pak Kami Tuo. Dan juga selamat sore juga buat Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Abata. Lah ya, aku mau ngomong raborung, oke. Abata, terima kasih ya. Kaji. Dino. Gio, Gio, Gio. Bentar. Come on,